mati dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Fadailis Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat, bab yang ke-47, bab keutamaan kabilah Ghifar, Aslam, Juhainah, Asja, Muzainah, Tamim, Daus dan Tayyi. Ya, hadis yang ke-6391 pada halaman 497. Nomor hadis 6391. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران أحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيئن وغطفان. Ya. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari beberapa jalur, ya, yang nanti jalur ini berjumpa pada Al-A'raj Abdurrahman bin Hurmuz dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, dari Al-A'raj ke bawah ke Imam Muslim itu bercabang-cabang, khususnya di riwayat yang sekarang ini, ya, yang meriwayatkan dari Al-A'raj ada beberapa orang, ya, di antaranya Abu Zinad, ya. Kemudian, ya, saya ragu apakah Abu Zinad di atas yang meriwayatkan dari Al-A'raj. Dia salih, ya. Apakah salih yang di bawah? Karena ada, saya ragu apakah Abu Zinad ini salih as-sammad, az-zayyad, ya. Jadi kalau seandainya memang dia, berarti dari salihnya bercabang, dari Abu Zinadnya ke bawah yang bercabang, yang banyak perawi-perawinya. Intinya sanad ini yang bercabang-cabang ini membawakan hadis Abu Hurairah yang telah berlalu, ya, hadis Abu Hurairah di mana Nabi SAW menjelaskan keutamaan beberapa kabilah, tetapi di sini bunyi hadisnya agak lebih tegas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membukanya dengan sumpah. Membuka pernyataan tadi dengan sumpah, bukan hanya sebatas pernyataan tentang kemuliaan beberapa kabilah tadi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskannya dengan sumpah. والذي نفس محمد والذي نفس محمد dan waw di sini wawul qasam, waw sumpah, artinya demi, demi yang jiwa Muhammad di, berada di tangannya. Nafsu Muhammadin biyadi, jiwa Muhammad di tangannya, maksudnya bersumpah dengan Allah, ya, yang memegang kekuasaan terhadap seluruh makhluknya. Nawasina biyadi, ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menguasai. Dia yang menetapkan semua. Maka Nabi bersumpah dengan kemahakuasaan Allah ini dengan mengatakan wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Lalu beliau menetapkan kemuliaan-kemuliaan beberapa kabilah tadi. Setelah sumpah di sini ada tambahan ketegasan pada pernyataan ini. Yang kedua setelah sumpah adalah lam. Lam. Sementara di lafaz-lafaz sebelumnya hanya sebatas pernyataan tanpa ada penegasan-penegasan. Di riwayat sekarang ini yang lebih luar biasa adalah yang pertama didahului oleh sumpah, yang kedua adanya lam. Seperti dalam hadis ini, la ghifaru, la, la-nya itu. La ghifaru, lam ini dinyatakan oleh para, dijelaskan oleh para ulama, yaitu lamul lamut ta'kid atau lamut taukid, lam yang difungsikan untuk menegaskan, untuk menekankan, demi Allah, ya, benar-benar, ya, itu maknanya benar-benar, ya, adanya sebenarnya wallah wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ghifarun, ya, sudah benar, tetapi karena Nabi ingin menekankan lagi, maka dia menambahkan penekan yang kedua, yaitu lamut taukid tadi. La ghifarun, ghifar sudah berlalu, qabilah. Ya. Kemudian aslam juga sudah ada di riwayat-riwayat sebelumnya, nama qabilah juga. Muzainah juga sudah berlalu. Kemudian, waman kana min juhainata. Waman kana min juhainata, au qala juhainatu. Ini ada sedikit keraguan terjadi pada perawi antara ungkapan wa man kana min juhainata dengan ungkapan wa juhainatu. Ya, itu saja. Ya, setelah disebutkan ghifar oleh Nabi, kemudian aslam, kemudian muzainah, nah, ungkapan berikutnya terjadi keraguan. Ya. Ungkapan berikutnya wa man kana min juhainata, itu yang pertama ungkapan yang dijelaskan di sini. Kemudian ungkapan kedua wa juhainatu, ya, wa juhainatu artinya, dan untuk ungkapan yang pertama, dan orang-orang yang dari kabilah Juhainah. Ini menegaskan bahwa ini maksud sebenarnya bukan pada sukunya sebenarnya, tetapi orang-orang yang ada di dalam suku itu. Ya, orang-orang yang berada di dalam suku tersebut, dan itu bukan juga semua. Kemudian juga bukan sebagai barometer, ya, orang yang dari suku itu mulia, bukan. Tetapi orang-orang yang berada atau berasal dari suku tersebut di zaman Nabi, ya, Nabi ini yang dipuji oleh Nabi, yang di tegaskan kemuliaan mereka oleh Nabi di sini. Makanya ada ungkapan wa man kana min juhaina, dan orang-orang yang berasal dari juhaina, atau ungkapan kedua wa juhaina tanpa ada man kana min, tidak ada kata-kata man kana min, tetapi langsung juhainanya dan qabilah juhaina. Kemudian wa man kana min muzaina, ini tidak ada keraguan pada perawi, dan orang-orang yang berasal dari suku Muzainah. Berarti yang disebutkan sukunya di sini Ghifar, Aslam, Muzainah, Juhainah. Ya. Ada Ghifar pertama, Aslam yang kedua, Muzainah yang ketiga, kemudian Juhainah yang keempat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan khairun indallah. Inilah pujiannya, inilah penilaian kemuliaannya. Lebih baik mereka-mereka ini di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi Nabi SAW bercerita tentang sesuatu yang gaib, yang belum terjadi. Meskipun mungkin dalam penilaian manusia, karena manusia juga ada penilaian tentang suku-suku sampai hari ini. Ya. Suku yang ini lebih mulia daripada yang itu, dari manapun, di bangsa manapun, ya. Sampai di bangsa Arab itu sendiri berbeda. Sampai orang-orang yang memiliki suku-suku yang Arab tadi di negeri kita ini juga berbeda. Ya. Juga berbeda-beda. Kita banyak di negeri kita ini yang sudah menjadi warga negara kita, yang sudah menjadi inti dari orang-orang di negeri kita ini yang memiliki suku-suku Arab, antara satu suku dengan yang lainnya berbeda. Ya. Ini pandangan manusia. Sementara yang diceritakan oleh Nabi ini kemuliaan suku-suku tadi, yang bukan inti sukunya tetapi orang-orang yang di dalamnya, yang bersama Nabi ketika itu, yang disebutkan kemuliaan mereka oleh Nabi nanti di hari kiamat. Nabi SAW menjelaskan kemuliaan mereka di hari kiamat. Itu di sisi Allah lebih baik mereka-mereka ini dari Ghifar, Aslam, Juhayna, Muzayna. Mereka dari suku yang empat ini di sisi Allah nantinya lebih baik daripada suku Asad. Ya, min Asadin, ini suku juga. Kemudian Watayyi, suku Tayyi. Kemudian Ghatafan, suku Ghatafan. Nanti di hari kiamat. Yaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah jelaskan bahwa titik kemuliaan atau penyebab perbandingan ini adalah sabquhum, kata Nawawi, li sabqihim fil Islam. Yakni, lebih dahulunya mereka memasuki agama Islam. Ya, di zaman Nabi, masa masuk Islam ini menjadi penyebab mulianya sebagian dari yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, ini penyebab kemuliaan. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama, yang orang yang terdahulu dan pertama-tama. Maksudnya yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dengan setelah, di surah Al-Hadid. Ya, di surah Al-Hadid Allah bedakan. Walaupun semuanya memiliki kemuliaan, tetapi antara yang memeluk agama Islam sebelum penaklukan kota Mekah dengan sesudah berbeda. Berbeda. Yang ikut perang, yang ikut hijrah, ya, dengan yang tidak sempat, mendapatkan kesempatan hijrah berbeda. Berbeda. Makanya antara muhajirin dengan ansar secara umum berbeda muhajirin. Ya, jauh lebih utama muhajirin secara umum daripada ansar secara umum. Ya, sebagaimana Allah mendahulukan mereka di dalam Al-Quran. Jadi intinya, penyebab perbandingan keutamaan ini nanti di sisi Allah adalah awal-awal masuk Islam, kemudian peran juga dalam membela Islam. Banyaknya jumlah mereka yang masuk Islam dari kabilah-kabilah ini juga memberikan pengaruh penyebab Nabi SAW memuliakan sebahagian kabilah dari kabilah-kabilah yang lain. Asad, Tayyi, dan Ghatafan. Mereka bukan yang masuk Islam dari suku-suku ini, bukan berarti tidak punya kemuliaan. Makanya di bab itu termasuk mereka yang mulia. Ya. Termasuk mereka yang mulia. Aslam, Duaina, Asja, Muzayna, Tamim, Daus, dan Tayyi. Ada kata Tayyi di sini? Ada. Ya. Karena ketika disebutkan perbandingan, ini lebih mulia daripada yang ini, berarti yang semuanya adalah mulia. Semuanya mulia. Hanya saja sebagian lebih mulia daripada yang lain. Seperti Nabi juga menegaskan yang seringkali kita tekankan, membedakan antara orang beriman yang kuat keimanannya yang memberikan mereka kesempatan untuk banyak beramal saleh dengan yang lemah, berbeda kemuliaannya, tetapi mereka semuanya mulia. Al-mu'minul dha'ifu khairun wa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kullin khairun. Ya, di sini juga ketika ada perbandingan kabilah ini lebih mulia dari kabilah itu, secara umum Nabi menegaskan bahwa semua mereka mulia. Ini sudah keutamaan. Cuma yang ini lebih mulia daripada yang itu. Itu saja. Makanya tayyi termasuk dalam bunyi bab mendapatkan keutamaan ketika Nabi menyatakan bahwa mereka mulia. Cuma kabilah yang lain lebih mulia daripada kabilah mereka. Ini yang perlu kita catat juga. Di sini ada beberapa kabilah yang disebutkan dan mereka semuanya mulia. Kabilah yang orang-orangnya, ya. Selain dari yang empat tadi adalah Asad, Tayyi dan Ghatafan. Ya. Ini ada orang-orang dari mereka yang memeluk agama Islam, menjadi sahabat Nabi, ya, yang mungkin masuk Islamnya terlambat atau perannya tidak seperti pendahulu-pendahulu mereka. Karena orang yang dari awal berjuang dengan orang yang di tengah-tengah berjuang tentu berbeda. Ya. Apalagi kalau yang pertama itu ketika mereka memilih untuk menjadi sahabat, masuk Islam, konsekuensinya lebih berat daripada orang-orang yang sudah yang masuk Islamnya ketika tidak ada masalah lagi. Ya. Yang setelah penaklukan kota Mekah dengan sebelum, tidak banyak masalah. Tidak ada banyak tantangan. Ya. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian, hadis berikutnya, setelah Nabi SAW menegaskan, menjelaskan kemuliaan beberapa kabilah tadi dari yang lain, yang semuanya, itu semua orang-orang yang sahabat Nabi dari semua kabilah tadi adalah mulia, cuma yang ini lebih mulia dari yang lain. Kemudian ditegaskan oleh Nabi dengan sumpah dan lam taukid tadi. Itulah kesimpulan dari hadis tersebut. Dan kita lanjutkan. Hadis berikutnya 6392. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Zuhair bin Harb wa Ya'qub ad-Dawraqi qala haddathana Ismail ya'niyani ibn Ulayyah qala haddathana Ayyub an Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la aslamu, ini la mutawqid tanpa ada sumpah, la aslamu wa ghifaru wa shay'un min Muzainata wa Juhainata aw shay'un min Juhainata wa Muzainah khairun 'indallahi qala ahsibuhu qala yawmal qiyamati min asadin wa ghatafana wa hawazin wa tamim. Ini ada tambahannya beberapa kabilah yang menjadi perbandingan juga. Asad sudah ada, Ghatafan juga sudah ada. Di sini ada Hawazin. Hawazin kabilah juga dari Taif. Orang yang diperangi oleh Nabi di perang Hunain dari suku ini, dari suku Hawazin, kabilah besar. Begitu juga Tamim. Ya, Tamim ini juga tidak ada di hadis yang sebelumnya. Ya. Jadi ada empat suku di sini sebagai perbandingan kemuliaan bahwa mereka tidaklah lebih mulia daripada atau lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat daripada empat kabilah sebelumnya. Aslam, Ghifar, Juhainah, dan Muzainah. Aslam, Ghifar, Juhainah, dan Muzainah. Ya. Mereka yang empat ini lebih mulia daripada Asad, Ghatafan, Hawazin, dan Tamim. Dan semuanya mulia. Semua sahabat yang masuk Islam dari suku-suku tadi mulia. Status mereka menjadi seorang mukmin dan sahabat Nabi akan mungkin tertandingi oleh siapapun juga. Maka semuanya dari kabilah manapun juga, ya, tetap para sahabat itu manusia yang mulia. Para sahabat itu manusia yang mulia. Dan mulianya mereka para sahabat ini disebut kalau Nabi perbandingan suku-sukunya bukan lantaran dia dari suku ini lalu dia lebih mulia. Lantaran dia dari Aslam, dari Ghifar, lalu dia lebih mulia. Dibandingkan dengan yang dari Asad, dari Ghatafan, dari Tayyi, dari Hawazin, tidak. Tetapi penyebab mereka-mereka yang dari Aslam, dari Ghifar, dari Juhayna, dari Muzayna, lebih mulia karena mereka lebih dahulu masuk Islam. Lebih mulia, lebih banyak mereka yang masuk Islam. Lebih mulia karena peran mereka besar. Ya. Andil mereka dalam membela Nabi, memperjuangkan agama Islam lebih besar. Ini yang menyebabkan. Bukan lantaran karena dari suku itu lalu mereka lebih mulia. Walaupun mereka lebih sedikit masuk Islamnya, lebih terlambat masuk Islamnya. Bukan. Bukan lantaran sukunya mereka lebih mulia, tetapi lantaran yang tadi kita sebutkan. Dan ini jangan sampai kita keliru. Berbeda dengan penilaian manusia. Pokoknya kalau dari suku itu maka mulia. Ya. Seperti banyak orang yang memuliakan orang Arab daripada non-Arab. Dan banyak orang, ada juga orang yang sekarang ini membenci Arab. Sama sekali tidak suka dengan Arab. Ya. Pokoknya apapun yang dari Arab dia tidak suka. Ya. Apalagi yang ada hubungannya dengan agama, dengan syariat. Ya. Dengan syariat, dengan tuntunan, dengan tata cara beragama. Nah, ini luar biasa kebenciannya. Dia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia tidak tahu ya. Atau memang tertutup akalnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Arab. Ya. Bahasa yang digunakan oleh Allah, dipilih oleh Allah dari sekian banyak bahasa untuk menjadi firman-Nya, wahyu-Nya yang paling mulia adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Kebalikannya, yang pertama memuliakan, mengkultuskan, ya, bahwa pokoknya yang kalau dari Arab itu yang luar biasa, maka banyaknya muncul penyimpangan-penyimpangan dalam beragama ketika yang dilihat melakukannya adalah orang Arab. Ini loh, keturunan Arab ini dari bangsa Arab, ini berbahasa Arab, ini sukunya Arab. Nah, sehingga dijadikan patokan bahwa itulah yang sebenarnya agama. Kamu kan orang pribumi, orang tua nenek moyangmu sedikit pun tidak ada dari bangsa Arab, sementara mereka dari bangsa Arab. Jadi standarnya agama ini benar atau tidak adalah bangsa Arabnya. Ini juga keliru. Begitu juga sebaliknya. Seperti yang tadi, ya, bila mana ada hubungannya dengan agama, kalau memang nampaknya dari Arab, maka ini ditentang habis-habisan. Makanya dibuatlah konsep beragama yang baru, yang sudah tidak ada lagi kesan Arabnya. Padahal agama ini yang pertama kali menerapkannya adalah bangsa Arab. Yang pertama kali sempurna menerapkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah, orang Arab. Yang bersama Nabi SAW. Nabi SAW pertama manusia yang menerapkan agama sempurna. Tidak ada kurangnya. Kemudian diajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengamalkan. Umumnya para sahabatnya ini dari kabilah-kabilah tadi. Kabilah yang disebutkan oleh Nabi. Aslam, Ghifar, Juhayna, Muzayna, Asad, Ghatafan, Tayyi, Hawazin, Asja. Ini kabilah-kabilah Arab semuanya. Yang Nabi memuji mereka. Tetapi bukan karena sukunya. Ini yang kita harus catat sebaik-baiknya. Bukan lantaran sukunya mereka mulia, tetapi lantaran mereka yang pertama-tama masuk Islam, yang banyak masuk Islam, yang berperan penting dalam Islam, yang Islamnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini yang perlu kita catat baik-baik ketika kita mempelajari tentang suku-suku ini. Berikutnya, 6393, kita sebelum lanjut ya, ungkapan-ungkapan perbandingan tadi, Ghifar, Aslam, mankana min Juhayna au Juhayna, mankana min Muzayna au Muhayna au Muzayna, khairun. Perhatikan kata khairunnya, ini lafaznya nanti akan ada perbedaan. Khairun ini dalam uslub, dalam ilmu bahasa Arab, dia bisa berfungsi dua. Yang pertama adalah sifat biasa, yaitu sesuatu yang baik. Dan yang kedua fungsinya adalah untuk memperbandingkan, yang artinya lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Ya. Bila mana ada perbandingan, misalnya tadi dalam bunyi hadis, suku ini khairun indallah. Berarti kata-kata khairun itu artinya lebih baik. Lebih baik. Ini uslub yang pertama yang ada dalam hadis. Kemudian, dan ini yang masyhur ya dalam bahasa Arab, yang paling masyhur penggunaan kata khairun bila mana ada perbandingan, maka maknanya adalah lebih baik. Tetapi kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kata khairunnya bukan lebih baik ya. Tetapi kebaikan secara umum. Barang siapa yang beramal walau seberat satu butir dzarrah atau seekor dzarrah, ada dua perbedaan penafsirannya. Yang pertama satu butir dzarrah yaitu biji sawi. Dan seekor dzarrah, karena sebagian ulama tafsir menafsirkan dzarrah ini semut yang paling kecil, maka seekor. Barang siapa yang beramal sebesar itu atau seberat itu dari kebaikan, bukan lebih baik, tapi kebaikan artinya. Tetapi ketika si fulan khairun min fulan, maka khairun itu yang asalnya artinya kebaikan tadi berubah makna menjadi lebih baik. Ini umum penggunaannya dalam bahasa Arab, dan hampir sulit kita mendapatkan uslub yang nanti akan kita temukan. Ya, dengan kata-kata itu juga, tetapi berbeda uslubnya. Bukan dengan kata khairun, tetapi dengan uslub yang lain. Baik, kita baca 6393. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Ghundar an Syu'bata, qala Ha'un wa haddatsana Muhammad bin Al-Musanna wa bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Abi Ya'qubah, سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه رضي الله تعالى عنه. Ya, ayahnya adalah sahabatnya Abu Bakr radhiyallahu taala an, annal aqra ibn habis. Annal aqra ibn habis. Ini salah seorang yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang muslim Islam di zaman Nabi. Ja'a ila Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW, faqala Aqra ibn Habis. Ya, Al-Aqra ibn Habis diceritakan oleh Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an, Al-Aqra ibn Habis datang menjumpai Nabi, faqal, dan berkata, innama baya'aka surraqul hajiji min aslama wa ghifara wa muzainata wa ahsibu juhainata. Ya, Muhammadun alladhi syakka fih. Ya, datang Al-Aqra bin Habis menjumpai Nabi, lalu dia menyampaikan pernyataan berikut ini. Apa kata Al-Aqra? Innama baya'aka, sesungguhnya yang berbaiat kepadamu. Ya, ini mencela, melecehkan, merendahkan mereka, kabilah-kabilah tadi yang akan disebutkannya. Sesungguhnya yang berbaiat kepadamu itu, wahai Muhammad, adalah surraqul hajij. Yaitu para penyamun-penyamun jemaah haji. Orang-orang yang kerjanya mengambil barang-barang bawaan jemaah haji. Ini kan mencelah. Ya. Jadi yang menjadi sahabatmu, yang beriman, percaya denganmu, yang berbaiat kepadamu menjadi seorang muslim adalah mereka-mereka yang rendahan ini. Kerjanya mencuri. Mencuri barang-barang orang yang ibadah. Ya. Surraqul hajij. Min aslama. Mereka itu dari suku Aslam yang tadi dipuji oleh Nabi. Wa ghifar. Dari suku ghifar. Wa muzainah. Dan suku muzainah. Wa ahsibu juhainah. Ya, ini saya mengira bahwa dia mengatakan Juhaina. Ada keraguan ya antara Muzainah dengan Juhaina dalam hadis ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya digabungkan. Kalau di sini ada keraguan karena apa ya? Dahulu dari penyebabnya hafalan juga, kemudian kalau itu tulisan, dahulu tidak ada titik, tidak ada harakat. Apalagi kalau tulisannya tidak nampak kali, sudah mulai kabur, sudah mulai samar-samar tulisannya, maka susah untuk membedakan yang ini itu. Ini yang memunculkan keraguan-keraguan pada perawi. Antara Muzainah dan Juhaina, kalau sekali dengar dan samar-samar pula suaranya, mungkin orang susah untuk membedakan apakah Muzainah atau Juhaina. Nah, ini yang membuat perawi ini ragu, yang mana dia adalah Muhammad. Yang ragu itu adalah Muhammad ibn Abi Ya'qub. Beliau yang ragu apakah Al-Aqra bin Habis mengatakan kepada Nabi Juhaina atau Muzainah. Ya. Yang penting ini atau itu, kedua-duanya kan sudah dipuji oleh Nabi. Sudah diberdasarkan kemuliaannya oleh Nabi. Ya. Syakka Muhammad alladhi syakka fi. Muhammad dialah yang ragu antara Muzainah dengan Juhaina. Ini ungkapan Al-Aqra ibn Habis kepada Nabi SAW, mencela dan melecehkan, merendahkan kabilah-kabilah tadi dengan mengklaim bahwa mereka adalah pencuri-pencuri di musim haji. Qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, ara'aita in kana aslama, in kana aslamu wa ghifaru wa muzainatu wa ahsibu juhainatu khairun min bani tamimin wa bani amirin wa asadin wa ghatafan akhabu wa khasiru. Faqala na'am. Qala walladhi nafsi biyadih innahum, perhatikan baik-baik, innahum la akhyaru. Ini yang ingin saya maksud tadi, innahum la akhyaru minhum fi. Walaysa fi hadith ibni Abi Syaibah Muhammad alladhi syakka fi. Ini riwayat yang hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma ada perubahan redaksi. Itu di sini ada Nabi didahului oleh pernyataan melecehkan dari Al-Aqra bin Habis. Ya. Terhadap kabilah-kabilah tadi, kemudian Nabi, mungkin ini penyebabnya Nabi memuliakan mereka, menyampaikan kemuliaan suku-suku tadi, bahkan diperbandingkan dengan suku-suku yang lain, yang mungkin di mata Aqra bin Habis, suku-suku tersebut lebih mulia daripada suku-suku yang dicelanya. Ternyata Nabi membalikkan, kata Nabi SAW, menurutmu, wahai Aqra, jika aslam, Ghifar, Muzainah atau Juhaina lebih baik daripada Bani Tamim atau Bani Amir atau Asad atau Ghatafan, apakah mereka akan khabu wa khasiru, akhabu wa khasiru, atau apakah mereka akan hina atau merugi? Qala na'am. Ya, kata Al-Aqra, iya. Jadi Nabi SAW mengatakan, jika kabilah-kabilah yang engkau sebutkan, engkau cela tadi, lebih baik daripada Bani Tamim, dari Bani Amir, dari Asad, dari Ghatafan, apakah kabilah-kabilah yang tidak lebih baik dari kabilah yang kamu cela ini akan hina dan akan merugi? Kata Al-Aqra, kalau begitu iya. Kalau andai kata, ini perbandingannya kabilah yang di mata Aqra ini mulia, yaitu Asad, Bani Tamim, Bani Amir, Asad dan Ghatafan. Di mata Aqra mulia. Lalu Nabi memperbandingkan. Bila andai kata Aslam Ghifar, Juhaina, Muzainah, jika lebih baik daripada empat kabilah itu, apakah empat kabilah ini akan rendah di matamu? Ya, akan hina di matamu? kata Al-Aqra, iya. Lalu Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, innahum, sesungguhnya mereka-mereka yang engkau cela, la akhyaru. Kalau tadi khairun ya, di sini la akhyaru, digunakan alif sebelum kha. Ya, timbangannya af'alu. Ini kalau dalam kata-kata yang lain lebih banyak ini. Akbar. Ya. Afdal. Aula. Ini semua digunakan uslub ini. Untuk selain kata khairun. Lebih masyhur dengan istilah, dengan kata-kata afdal, aula, a'la, ya. Akdam. Lebih dahulu, lebih besar, lebih tinggi, lebih utama, menggunakan uslub alif sebelum huruf yang aslinya. Tetapi untuk kata khairun, lebih masyhur khairunnya daripada akhyar. Ya. Walaupun maknanya sama. Walaupun kedua-duanya benar, karena di sini Nabi menggunakan itu. Tetapi yang lebih masyhur penggunaannya khairun. Ya. La akhyaru artinya lebih baik minhum fi, daripada kabilah-kabilah yang kamu muliakan itu. Suku yang kamu cela, yang kamu rendahkan, justru lebih baik daripada suku yang kamu anggap mulia. Ini hadis yang ke-6393, di mana Nabi SAW menekankan sekali. Dan itu disebabkan oleh pernyataan Al-Aqra ibn Habis. Al-Aqra ibn Habis ini juga yang, dia orang Badui ya. Ya, ungkapannya seringkali kasar kepada Nabi SAW. Dan bahkan Nabi, kalau saya tidak keliru, yang menyatakan sesungguhnya dari benih orang ini dan nanti akan keluar. Ya, akan keluar cikal bakal khawarij. Ya, cikal bakal khawarij. Dia yang mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, bagilah harta yang dititipkan oleh Allah kepadamu. Dengan kasar. Seperti ini juga dia merendahkan kabilah yang sebenarnya mereka, orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang mulia. Maka Nabi SAW bersumpah dan memperbandingkan dengan kabilah-kabilah yang dimuliakan oleh mereka, oleh Al-Aqra ibn Habis. Bahwa mereka yang dicelanya itu justru lebih mulia dari kabilah-kabilah yang di matamu lebih mulia. Ini luar biasa. Kemudian kita lanjutkan. 6394. Imam Muslim mengatakan, haddathani Harun ibn Abdullah, qala haddathana Abdul Samad, qala haddathana Syu'bah, qala haddathani Sayyid ibn, qala haddathani Sayyid bani Tamim. Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Ya'qub al-Dhabbi bihadal isnadi mislahu wa qala wa juhainatu wa lam yakul ahsibu. Ini luar biasa ya. Bani Tamim termasuk yang diutamakan atau yang tidak diutamakan? Tidak diutamakan, tapi perawinya justru orang dari kabilah itu. Dia tidak merasa rendah dan dia tahu bahwa ketika Nabi memperbandingkan, bahwa Nabi memuliakan sebenarnya. Semuanya mulia, tetapi yang ini lebih mulia. Makanya dia, walaupun tidak lebih mulia dari suku yang lain, tetapi dia merasa luar biasa bahagianya ketika Nabi menyatakan bahwa sukunya, ada orang-orang dari sukunya lebih sangat mulia, atau memiliki kemuliaan. Yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Ya'qub. Ini dari Bani Tamim. Dan bahkan dia Sayyidu Bani Tamim. Pemimpin dari Bani Tamim. Dia yang meriwayatkan hadis ini. 6395. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr an Abdul Rahman bin Abi Bakrah an Abihi radhiyallahu an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala aslam ghifa wa ghifar wa Muzaina وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين من بني أسد وغطفان. Ini sudah ada berlalu di hadis yang ke 6390. Ya, perbandingan empat suku dengan empat suku yang lainnya. dan tidak perlu rasanya kita ulang kembali. Kita lanjutkan 6395. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Harun bin Abdullah qala haddatsana Abdus Samad qala Ha'un wa haddatsanihi Amrun an-Naqid qala haddatsana Shababah bin Sawwar qala haddatsana Syu'bah an Abi Bisrin bihadzal isnad. Abu Bisr, nanti dari beliau sampai kepada Abu Bakrah sama dengan sanad-sanad sebelumnya, bunyi hadisnya sama. Nabi menjelaskan keutamaan suku Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah dari empat suku yang lain, yaitu Bani Tamim, Bani Amir, Bani Asad dan Ghatafan. 6396. Saya yang keliru nulisnya. Di atas saya tulis 5. Padahal 5 sudah ada di sini. Ya, berarti 6396 yang di atas, yang sekarang ini 6397. Ya. Tadi saya mengucapkan 96 tadi. Yang saya tulis 5. Ya. Saya tulis di sini 5. Tidak. Oh, yang pertama. Oh, berarti yang sekeliru ucapan dan juga tulisan. Ya. Terkadang ucapannya benar, tulisannya salah. Sama dengan kita pelajaran dikte ya. Atau kita sedang menulis sesuatu, terkadang kita ucapkan memang di benak kita, tetapi yang tertulis berbeda. Kadang tertinggal. Ya, seperti itu pula kejadian yang saya sering kali ya. Apalagi menulis nama angka. Ya, makanya bersama-sama ini membuat kita bisa mengingatkan yang keliru. 6397, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraibin wal lafdhu li Abi Bakar qala haddatsana Waqi' an Sufyana an Abdul Malik ibn Umair an Abdurrahman ibn Abi Bakrata an Abihi Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallam ara'aytum in kana Juhainatu wa aslamu wa ghifarun khairun min bani Tamim wa bani Abdullah ibn Ghatafan wa Amir ibn Sa'sa'ah wa madda biha sawtahu faqalu ya Rasulullah faqad khabu wa khasiru qala fa innahum khairun wa fi riwayati Abi Quraibin ara'aytum in kana Juhainatu wa Muzainatu wa aslam wa ghifar. Ini perbandingan empat kabilah dari kabilah yang empat lainnya yang lebih didetilkan oleh Nabi nama-namanya. Bani Tamim, Bani Abdullah bin Ghatafan. Kalau sebelumnya cuma Ghatafan saja, tetapi di sini Abdullah bin Ghatafan. Kemudian Bani Amir saja, di sini Amir bin Sa'sa'ah. Tidak berbeda ya, sama suku-sukunya. Ya, itu saja perbedaannya. Kemudian berikutnya 6398. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb Ahmad bin Ishaq qala haddatsana Abu Awana an Mughirah an Amir an Adi bin Hatim. Ini hadisnya hadis Adi bin Hatim. Tadi hadis Abu Bakrah, sekarang Adi bin Hatim. Yang Adi bin Hatim ini asalnya Nasrani dan tokoh Nasrani. Yang tentang masalah dua benang hitam dan putih. Dia juga yang ketika dia pahami untuk membedakan, untuk menghentikan sahur itu sudah jelas warna hitam dan putih dari dua benang. Ini juga dia, Adi bin Hatim. Dia yang protes ketika Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta, ulama-ulama agama mereka sebagai sekutu bagi Allah. Dia heran. Tidak pernah kami sujud kepada pendeta. Tidak pernah kami menyembah ulama-ulama kami. Lalu Nabi SAW tegaskan, bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian halalkan? Iya. Ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian haramkan? Iya. Nah, itulah ibadah kalian kepada mereka. Ini Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala. Qala Ataitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia yang bercerita, saya menjumpai Umar bin Khattab. Faqala li inna awwala sadaqatin bayyadat wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wujuha ashabihi sadaqatu tayyi ji'ta biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Umar ya. Pernyataan Umar kepada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhuma. Adi bin Hatim sahabat Nabi dari suku Tayyi. Dari suku Tayyi. Saya menjumpai Umar bin Khattab, kata Adi. Lalu Umar berkata kepada saya, inna awwala sadaqah, sesungguhnya sedekah yang pertama kali, bayyadat wujuh wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat wajah Nabi berseri-seri. Ya, alhamdulillah sekian banyak sedekah di sekarang ini yang membuat hati kita lapang mendengarnya, menerimanya. Ya. Wajah kita berseri, kita berbahagia sekali ketika mendengar orang bersedekah segini, segini, segini. Orang-orang beriman melihat saudara-saudara yang bersedekah dengan jumlah yang besar, momentumnya tepat. Ya. Ini membuat orang berbahagia, dan itu yang diceritakan oleh Umar, bahwa sedekah yang pertama-tama yang saya lihat wajah Nabi berseri-seri melihat menerimanya, dan bahkan wajah para sahabat yang menyaksikannya ketika itu berseri-seri pula, yaitu sedekah yang berasal dari suku Tayyi, sukunya Adi bin Hatim, ya. Yang Adi bin Hatim ini yang melakukannya, ya. Adi bin Hatim ini yang melakukan sedekah tadi. Ji'ta biha, engkau membawanya ila Rasulullah SAW untuk diserahkan kepada Nabi. Untuk diserahkan kepada Nabi. Subhanallah, terkadang kita lepas kontrol juga. Ketika kita menerima jumlah yang besar, lalu kita abadikannya. Ya. Kita sekarang dengan media-media sekarang kita foto kemudian kita kirimkan, walaupun bukan ibadah kita, tetapi karena kebahagiaan dan terharunya kita menerima infak yang luar biasa, kita beritahukan kepada saudara-saudara kita, dan mereka luar biasa juga merasa berbahagia. Dan ini bukan hanya terbatas di zaman Nabi, di zaman kita sekarang menunjukkan bahwa titisan orang-orang yang seperti itu sampai sekarang ini masih ada. Orang-orang yang ketika dia mengeluarkan hartanya tidak peduli sama sekali berapa jumlahnya. Tidak peduli sama sekali berapa jumlahnya. Karena mereka tahu bahwa harta yang mereka miliki itulah. Itu yang mereka punya. Itu yang akan abadi. Itu yang akan menemani. Sampai mereka di surga, itu yang menemani. Jadi mereka ketika keluarkan harta untuk di jalan Allah, mereka sama sekali tidak peduli. Dan terkadang orang-orang yang beriman, makanya terkadang hal-hal seperti ini layak untuk disebarkan, walaupun bukan pelakunya yang menyebarkan, orang lain menyebarkan. Apalagi di awal-awal masjid ini, saya tidak terlalu banyak kasus yang saya tahu, tetapi sebagian ustaz kita, sebagian ustaz Maududi Abdullah, banyak mengetahui kisah-kisah yang memberikan inspirasi. Ya. Orang-orang yang ketika bersedekah memberikan inspirasi kepada yang lain. Ya, luar biasa yang terjadi ketika orang memberi dengan jumlah yang besar tetapi tidak mau diketahui, ada di sini. Dia tinggal telepon kemudian dikatakan coba diambil di tempat ini, ternyata jumlahnya besar. Ya, disebutkan tempat, kemudian ketika dilihat, dan tempatnya pun tempat yang orang tidak menyangka, tempat di situ diserahkan, di tempat sampah atau di bawah tempat sampah. Ya, ada kejadian seperti itu, walaupun memang ada orang-orang yang ketika dia menyerahkan, walaupun di hadapan orang banyak, dia juga tidak berubah, tidak berpengaruh apa-apa, karena memang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata orang tidak membuat dia berubah. Ada juga, tetapi ada orang yang memang tidak mau tahu. Orang tahu, orang tidak tahu, yang penting dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian membuat kita terinspirasi bahwa orang-orang yang beriman terkadang berbahagia sekali menerima harta dari sebagian saudara-saudaranya. Dan itu yang terjadi pada Adi bin Hatim ketika membawa sedekah dari suku Tayyi. diserahkan kepada Nabi. Nabi menerimanya berbahagia. Para sahabat yang melihatnya pun berbahagia. Melihat Nabi berbahagia, mereka semakin berbahagia. Dan Umar tidak lupa, sehingga dia ceritakan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini luar biasa. Kemudian kita lanjutkan. 6.000 ini termasuk pujian untuk suku Tai'nya. 6.399. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana al-Mughirah bin Abdurrahman an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qadimat Tufail wa ashabuhu ya faqalu ya Rasulullah inna Dausan qad kafarat wa abat fad'u Allah 'alayha faqila halakat Dausun faqala Allahumma hdi Dausan wa wa'ti bihim. Ini hadis Abu Hurairah bercerita tentang datangnya At-Tufail. At-Tufail ini dari suku Daus. Ya, At-Tufail. Dari sukunya Abu Hurairah juga. Datang Tufail dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, berjumpa dengan Nabi menceritakan, ya Rasulullah, inna Dausan qad kafarat. Sesungguhnya suku Daus telah kufur, menentang. Wa'abad, dan enggan untuk masuk Islam, enggan untuk menerima hidayah. Fad'ullaha 'alaiha. Perhatikan perbedaan bahasa Arab. Fad'ullaha 'alaiha. Apa artinya? Doakanlah keburukan untuknya. Ya, kata-kata 'alaiha ini maknanya keburukan. Tetapi kalau fad'ullaha laha, bukan alaiha tetapi laha, ini doa kebaikan. Doa kebaikan. Padahal ungkapannya sama, cuma antara alaiha dengan laha. Alaiha doa keburukan, laha doa kebaikan. Yang diminta oleh Tufail di sini apa kepada Nabi? Doa keburukan. Ya. Faqila halakat Daus. Ketika ada yang di sekitar itu mendengar bahwa orang Daus ini betapa kerasnya, betapa bencinya, betapa mental hidayah. Sudah diusahakan dengan waktu yang lama tetap tidak ada hasilnya. Dan cerita Tufail ini membuat mereka terpengaruh lalu mengatakan halakat Daus. Celakalah Daus. Ini yang doa keburukan. Tetapi bukan Nabi ya. Bukan Nabi. Orang yang ada di sekitar Nabi. Ya, yang mendengar. Tetapi Nabi mengatakan justru faqal Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, tunjukilah atau berilah hidayah Daus, maksudnya suku Daus. Wa'ti bihim, dan datangkan mereka ke sini. Datangkan mereka kepadaku. Dan doa ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran dalam berdakwah yang luar biasa. Jadi sekian lamanya orang menentang dakwah, jangan sampai kita mendoakan keburukan. Jangan sampai doakan kecelakaan. Jangan sampai muncul sumpah serapah, kata-kata kasar. Ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Karena hidayah itu bukan di tangan seorang da'i, seorang mubalik. Hidayah itu di tangan Allah. Allah bisa merubah kamu yang sudah dapat hidayah menjadi lepas dari hidayah dan memberi mereka yang kamu katakan tidak akan mungkin menerima hidayah. Hidayah. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang menjadi pelajaran dalam berdakwah. Walau bagaimanapun kerasnya, jangan sampai kita menggunakan senjata yang ampuh dimiliki seorang mukmin adalah berdoa. Kita dengan usaha sudah, tetapi memang tetap tidak ada hasilnya, iringi usaha dengan usaha yang paling ampuh, itu doa. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu yang dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa dakwahnya dakwah yang benar, dakwah yang muncul dari hati, bukan dari lahiriah saja tetapi batinnya juga berdakwah. Makanya didoakan secara gaib. Orang Daus tidak tahu doa Nabi ini. Yang mendengar hanya para sahabat yang dihadapannya. Tetapi yang maha mendengar mengabulkan doa tersebut dan memberi hidayah kepada Daus dan bahkan membawa mereka untuk berjumpa menjadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan hadis ini menjelaskan keutamaan suku Daus. Yang tadi Tai, yang sekarang suku Daus. Berikutnya Berarti dahulu juga ada orang yang bernama Daus ya. Daus ini kan nama orang, menjadi nama suku karena sudah lama turun-temurun akhirnya diberi nama suku Daus. Asal nama orangnya Daus. Kalau kita sekarang ini Firdaus yang dipanggil Daus. Asalnya namanya Firdaus, bagus sekali tapi panggilannya Daus. Atau Us. Ya. Padahal namanya bagus. 6400 ya. 6400 banyak, masih tidak sisa 3 ya, akan saya kita selesaikan. 6400 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir an Mughirata anil Harith an Abi Zur'ata qala Abu Hurairah la azalu uhibbu Bani Tamim min thalathin sami'tuhunna min Rasulillah SAW sami'tu Rasulullah SAW yaqul hum ashaddu ummati 'ala ad-dajjal qala wa ja'at sadaqatuhum fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi sadaqatu qaumina qala wa kanat sabiyyatun minhum 'inda 'Aisyah radhiyallahu 'anha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiqiha fa innaha min waladi isma'il. Ini tentang suku Bani Tamim. Yang tadi perbandingannya dengan suku yang empat memang tidak lebih baik. Tetapi mereka juga baik. Mereka juga mulia. Dan kemuliaannya luar biasa. Jadi kita lihat ketika ada perbandingan tadi. Betapa tingginya kemuliaan Aslam, Ghifar, Juhainah, Muzainah. Ketika kita tahu ternyata kemuliaan empat yang di bawahnya itu luar biasa. Salah satu contohnya ini. Kemudian Tayyi tadi. Di mana Nabi SAW benar-benar berbahagia dengan sedekahnya. Kemudian juga Daus yang didoakan oleh Nabi. Ya, sekarang ini adalah Banu Tamim. Yang bercerita Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "La azalu uhibbu Bani Tamim." Saya tidak pernah atau selalu dan tidak akan berhenti mencintai Bani Tamim. Kenapa ya wahai Abu Hurairah? Katanya, "Min thalathin sami'tuhunna min Rasulullah SAW." Disebabkan ada tiga yang saya dengar dari Nabi. Jadi tiga yang dia dengar dari ungkapan Nabi ini yang membuat dia tidak akan pernah membenci Bani Tamim. Tidak akan mungkin berhenti mencintai Bani Tamim. Satu. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Nabi SAW bersabda. Hum ashaddu ummati ala dajjal. Mereka adalah umatku yang paling tegar, yang paling kokoh, yang paling kuat untuk melawan Dajjal. Tidak ada pengaruhnya Dajjal kepada mereka. Ini karena keimanan ya. Karena keimanan penyebabnya. Jadi Nabi SAW memuji keimanan mereka. Karena tanpa iman tidak akan mungkin orang bisa berhasil atau berhasil untuk tidak terpedaya oleh Dajjal. Ya. Ini ashaddu ummati ala Dajjal. Ini ucapan atau sabda Nabi pertama yang membuat Abu Hurairah sangat mencintai Bani Tamim. Yang kedua, qala waja'at sadaqatuhum, dan ketika sedekah dari Bani Tamim ini datang kepada Nabi, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi sadaqatu qaumina. Kata Nabi memberikan komentar, inilah sedekah dari kaum kami. Kata-kata kaum kami ini juga memuliakan mereka. Walaupun bukan dari suku Nabi, tetapi ketika Nabi mengatakan ini dari kaum kami, ini sudah merupakan Nabi sangat merasa dekat dengan mereka. Sehingga menyatakan bahwa dia sama kaumnya dengan mereka. Padahal Nabi SAW dari suku yang lain. Tetapi ketika menghargai, memuliakan mereka, Nabi menyatakan bahwa dia satu kaum dengan dia. Hadhihi sadaqatu qaumina. Memuji sedekahnya, memuliakan mereka yang bersedekah, sehingga Nabi mengatakan kaum saya. Yang ketiga, penyebab yang ketiga kata Abu Hurairah, wa kanat sabiyyatun minhum inda Aisyah. Ada salah satu dari tawanan, wanita tawanan dari mereka, dari suku Bani Tamim yang tertawan, kemudian menjadi budak, mendapatkan bahagian dari dia ini adalah Aisyah. Aisyah yang menerima dia sebagai tawanan, menjadi budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Qala Rasulullah SAW, a'tiqiha, bebaskan dia ini. Kenapa ya Rasulullah? Kata Aisyah, fa innaha min waladi Ismail, karena dia dari keturunan Nabi Ismail. Berarti sama dengan Nabi SAW, sama-sama satu keturunan dari Nabi. Dan ini juga yang tadi makna dari sedekah kaum kami, karena sama-sama satu jalur keturunan dengan Nabi SAW, sama dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi kita juga demikian, dan beliau ini dari suku Bani Tamim, ini juga dari sana. Dan bahkan tawanan perempuan tadi yang berubah status menjadi budak, kemudian menjadi budak Aisyah radhiyallahu anha, diperintah oleh Nabi Aisyah untuk memerdekakannya. Merdekakan dia karena dia dari keturunan Nabi Ismail, memuliakannya. Ya, ini pujian dan kemuliaan yang dijelaskan oleh Nabi untuk Bani Tamim. Ya, 6401 dengan hadis terakhir 6402. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Zuhair bin Harbin qala haddatsana Jarir an Umarata an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la azalu uhibbu Bani Tamim ba'da thalathin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fihim fadzakara mithlahu. Hadisnya sama dengan yang tadi, tapi Imam Muslim membawakan dengan sanad yang lain. Berikutnya yang terakhir, hadis di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Hamid ibn Umar al-Bakrawi qala haddatsana Maslamah ibn Alqamah al-Mazini imam Masjid Dawud. Ini baru saya temukan dalam hadis, selama ribuan hadis yang telah kita baca, ketika Imam Muslim menjelaskan profesi seorang perawi hadis, yaitu imam masjid. Ya, imam masjid. Si fulan imam masjid ini, ya, yaitu Maslama, ini kakek gurunya, ya, guru dari gurunya, gurunya Hamid bin Umar al-Bakrawi, dan gurunya ini meriwayatkan dari Maslama ibn Alqama al-Mazini. Siapa Maslama bin Alqama ini? Dia adalah imam masjid RJ, ya, ya, imam masjid Dawud, ya, imamu masjid Dawud. Imam ini juga yang kedua catatannya, bolehnya menamai masjid dengan nama orang. Ya, ya, di zaman Nabi ada masjid Bani Amir namanya. Ya, jadi menamakan masjid dengan nama orang, masjid fulan. Apalagi sekarang ini banyak masjid dinamakan dengan sahabat Nabi. Ya, dengan nama masjid sahabat, dengan nama masjid dengan nama sahabat. Boleh. Ya. Qala haddathana Dawud an Syabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala thalathu khisalin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Tamim la azalu uhibbuhum ba'du. Sampai di situ pernyataan Abu Hurairahnya, wasaqal hadis bihadzal ma'na ghairu annahu qala hum ashaddun nasi qitalan fil malahimi wa lam yadhkurid dajjal. Hadis yang sama bahwa Abu Hurairah mengatakan, saya tetap akan mencintai Bani Tamim karena tiga hal yang saya dengar dari Nabi SAW. Ya, dua yang dari tiga ini dijelaskan dalam riwayat yang sebelumnya, sementara ada perbedaan yang tadi asyaddu ummati ala dajjal, sekarang di sini lafaznya berbeda, yaitu hum asyaddun nasi qitalan fil malahimi. Mereka orang yang paling tegar di medan perang ketika terjadi peperangan. Orang yang paling tegar dan tidak pernah dihinggapi oleh rasa takut. Betapa pemberaninya mereka, Bani Tamim ini. Ya. Di medan perang ketika berkecamuknya peperangan, tidak sedikit pun menciut semangat mereka. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Ya. Di medan perang. Ini perbedaan antara lafaz yang tadi dengan yang sekarang, dan sama sebenarnya intinya. Ketika melawan Dajjal mereka begitu juga tegar, tidak ada sedikit pun goyah, begitu juga di dalam peperangan. Ini kemuliaan Bani Tamim, dan jelas ya apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi, beberapa suku yang di dipuji oleh Nabi. Selain dari empat, ada lagi tadi Bani Tai dari Tai yang sedekahnya menggembirakan Nabi, kemudian Daus yang didoakan oleh Nabi, kemudian Bani Tamim yang sekarang terakhir-terakhir tadi telah kita pelajari. Dan kembali kita tegaskan, suku-suku tadi bukan lantaran sukunya, tetapi orang-orang di dalamnya yang tadi bersedekah, yang tadi menerima Islam, yang tadi sangat tegar keimanannya, yang dari jaris keturunan yang mulia. Ini juga pengaruhnya. Jadi terkadang orangnya baik, sukunya baik. Ya, seperti bani keturunan Nabi Ismail tadi, ketika dia menjadi orang yang baik, tentu dia menjadi baik. Maka Nabi SAW mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Orang yang baik dahulunya di masa jahiliyah, ketika masuk Islam juga akan baik. Ya, ini luar biasa. Orang yang memang tidak mutlak suku itu berpengaruh, tetapi ketika dia menjadi orang yang beriman, maka sukunya juga memberikan pengaruh, keturunan juga berpengaruh, tetapi bukan standar mutlak. Nabi SAW telah tegaskan, bukan standar mutlak suku itu memuliakan seseorang, begitu juga bumi juga tidak memuliakan seseorang. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh pemuliaan penamaan suku-suku tadi, karena dari suku-suku itu juga ada yang menentang, ada yang tidak beriman, ada yang gugur di medan perang di dalam kekufuran. Tetapi yang menyebabkan nama-nama suku disebutkan tadi adalah individu-individu yang bersama Nabi yang beriman. Ya. Dan bukan berarti yang di luar suku-suku tadi bukan orang yang baik. Ini juga perlu kita catat baik-baik, dan itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa? Wallahu a'lam ya.